Apa perbedaan infak, sedekah, hadiah dan wakaf? Hadiah itu pemberian dengan tujuan untuk apa? Menjalin hubungan baik, menumbuhkan rasa saling mencintai. Itu hadiah. Makanya hadiah boleh diberikan sekalipun kepada orang yang jauh lebih kaya. Ya, karena tujuannya bukan membantu, bukan apa namanya sebagai tunjangan, tidak, tapi tujuannya adalah apa? Ingin menumbuhkan hubungan kasih sayang. Sedekah itu suatu pemberian yang lebih cenderung kepada apa? Membantu orang yang membutuhkan. Itu sedekah. Ya. Infak, infak lebih umum, pemberian yang sifatnya pemberian semuanya disebut infak. Sampai orang kafir pun ketika membelanjakan hartanya kepada hal yang buruk itu disebut menginfakkan harta. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghambat dari jalan Allah. Sehingga infak lebih umum. Wakaf, wakaf itu pemberian yang lillahi ta'ala, untuk Allah Azza wa Jal. Artinya dia tidak berikan kepada seseorang barang tersebut. Ya, barangnya diikhlaskan lillahi ta'ala. Cuma manfaat atau hasilnya baru diniatkan untuk orang tertentu. Ya, misalnya ini tanah lillahi ta'ala, hasilnya untuk tullabul ma'had. Ya. Ini ada sawah misalnya, ada orang beli sawah lillahi ta'ala, sehingga tidak milik siapapun tanah itu. Tapi hasilnya yang mewakafkan mengatakan ini untuk para santri pondok misalnya. Boleh, itu namanya wakaf. Atau ini harta benda, tadi sawah misalnya, hasilnya untuk orang-orang fakir di desa tertentu, desa misalnya Kemiri. Boleh seperti itu. Itu namanya wakaf. Ya. Atau wakaf untuk masjid, wakaf untuk madrasah. Nah, semua yang seperti ini, harta tersebut tidak menjadi milik siapapun, itu lillahi ta'ala, tapi manfaatnya untuk orang-orang yang ditetapkan di dalam ikrar wakaf itu.